Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني في الدين اعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang masalah al-ghairah, yakni bab yang dibahas oleh Imam Nawawi sebelum ini, dan kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab talak, tentang masalah talak. Kitab talak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat talak diambil dari kata talq yang artinya secara bahasa melepas, atau bisa juga bermakna meninggalkan atau melepaskan ikatan. Halla al-wathaq. Secara syariat, kalimat talak bermakna hallu uqdatit tazwij. Secara syariat maknanya adalah melepas ikatan pernikahan. Karena yang namanya pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang ada ketidakcocokan, ada sesuatu yang kalau dilanjutkan justru akan bermudharat. Maka mau tidak mau terpaksa harus diselesaikan dengan perpisahan atau dengan melepaskan ikatan pernikahan. Itulah yang dikatakan dengan talak. Sehingga Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa talak adalah sesuatu yang disyariatkan. Tidak ada yang menyatakan haram. Bahwa itu adalah sesuatu yang disyariatkan pada saatnya, pada waktunya, yang tidak ada jalan lain kecuali harus dipisahkan. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, At-talaqu masyru'un wal asl fi masyru'iyatihi al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Bahwa talak, perceraian, itu disyariatkan dengan kitab Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan ijma'. Di dalam Al-Quran diajarkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, At-talaqu marratan, fa'insakun bima'rufin, at-tasrihun bi'ihsan. Kata Allah bahwa talak itu dua kali. Apakah kemudian dipegang dengan baik, atau mau dicerai dengan baik? Demikian pula Allah SWT berfirman di dalam ayat yang lain, kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 229, maka dalam ayat lainnya atau dalam surat At-Talaq, Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nabi, idha talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, jika kalian atau jika engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka dengan iddahnya, dengan masa iddahnya. Ini dalil-dalil dari Al-Quran. Allah ajarkan bagaimana caranya cerai, bagaimana caranya talak, yang berarti memang ada syariatnya dan memang ada aturannya. Yang kedua, dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dilapori atau diberitahu oleh Umar bin Khattab tentang anaknya Abdullah bin Umar yang mencerai istrinya di masa haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegurnya dan diajarkan oleh Nabi bagaimana cerai yang baik. Dan itu hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Adapun ijma, sudah jelas ijma'an nas ala jawazit talaq, sebagaimana disebutkan dalam sekian banyak kitab. Qala ajma'an nas ala jawazut talak. Sepakat seluruh para ulama tentang bolehnya perceraian atau bolehnya suami menceraikan istrinya karena sesuatu hal, sesuatu keadaan yang tidak mungkin bisa berlanjut kecuali akan terjadi mabarat-mabarat atau kejelekan-kejelekan. Maka disebutkan disyariatkannya cerai itu ketika ada mafsadah mahdhah. Kalau dilanjutkan pernikahan hanya akan terjadi mafsadah, kerusakan-kerusakan. Apa dararan mujarradan atau hanya mabarat saja? Dalam keadaan suami tetap memberikan makan dan pakaian dan tempat, tetapi tidak ada satu faedah dari pernikahan tersebut. Atau sebaliknya, seorang wanita ditahan di satu rumah, tetapi tidak diperlakukan sebagai istri, tentunya mabarat, tersiksa dia. Ma'asu'il isyrah, atau dengan pergaulan yang jelek, yang tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang istri, tentunya hal-hal tersebut menjadi mabarat. Ima mabarat buat istri tadi yang hanya dikurung tanpa ada perlakuan yang baik sebagaimana layaknya istri, atau sebaliknya suami yang memberi makan, memberi tempat, memberikan pakaian dalam keadaan tidak mendapatkan kebaikan dari sang istri. Maka tentunya saat-saat seperti itu disyariatkan untuk terjadinya perceraian, yaitu seorang suami menceraikan istrinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau yang sebaliknya sang istri menuntut cerai ke pengadilan atau ke hakim untuk dipisahkan dari suaminya. Ala kulli hal, maka tentunya perceraian itu adalah sesuatu yang memang ada dan disyariatkan dalam Islam, dalam Quran dan sunnah, dan juga ijma'. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita masuk pada hadis yang pertama. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Isatun Nisa, akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id As-Sarkhasi qala haddathana Yahya ibn Sa'id Al-Qattan an Ubaidillah ibn Umar qala akhbarani Nafi' an Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haid. Disebutkan sanadnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah sampai kepada sahabat Abdullah ibn Umar bahwa beliau menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Fastafta Umar, maka Umar pun meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istafta meminta fatwa. Kalau afta berfatwa. Kalau afta fulan, artinya si fulan memberikan fatwa. Tetapi kalau istafta fulan, artinya si fulan meminta fatwa. Istafta Umar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar bin Khattab yang berarti bapaknya Abdullah meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta bimbingan. Beliau berkata, "Inna Abdullah talaqa imra'atahu wa hiya haid." Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku Abdullah menceraikan istrinya dalam keadaan dia sedang haid. Faqala, maka Nabi pun bersabda, dalam riwayat terlihat kemarahan di wajahnya bahwa beliau tidak setuju dengan yang demikian. Maka beliau berkata kepadanya, mur Abdullah fal yuraji'ha, perintahkan pada Abdullah untuk merujuknya kembali. Thumma yada'uha, kemudian silakan yada'ha, silakan tinggalkan dia atau biarkan dia, hatta tathur, sampai suci dari haidnya. Hatta tathura min haidatiha, hingga bersih dari haidnya. Thumma tahid haidatan ukhra, kemudian haid lagi dengan haid yang lain. Fa idza tahurat, kalau dia suci, fa in syaa falyufariqha qabla an yujami'aha, maka kalau dia suka, kalau dia masih ingin menceraikan, silakan ceraikan dia sebelum adanya jima', hubungan suami istri. Wa in syaa falyumsikha, kalau dia suka silakan memegangnya kembali dan tidak jadi menceraikan. Fa innahal iddah, karena sesungguhnya begitulah yang namanya iddah, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk menceraikan para wanita di waktu iddahnya. Ikhwan ibn a'azakullah, mudah-mudahan jelas terjemahannya, mudah-mudahan dipaham bahwasannya di sini Abdullah ibn Umar ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid, Nabi menegurnya melalui bapaknya Umar ibn Khattab, perintahkan Abdullah untuk merujuk kembali sampai selesai haidnya, dan kemudian terjadi haid yang berikutnya, kemudian bersih, dan di waktu bersihnya itu jangan ada jima, kemudian langsung diceraikan dalam keadaan bersih dan tidak ada jima di dalamnya. Ini cerai yang syar'i atau cerai yang sunnah. Adapun talak ketika haid dijuluki oleh para ulama dengan talak bid'i. Talak bid'i adalah talak dalam keadaan salah, talak yang bid'ah. Nabi menegur Abdullah bin Umar, jangan seperti itu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah." Ceraikanlah mereka pada masa iddahnya. Dan hitunglah masa iddahnya. Ternyata yang dikatakan iddah, kata Nabi dalam hadis ini, "Fa innahal 'iddah." Inilah yang dimaksud iddah. Apa itu? Ceraikan di waktu bersih, bukan di waktu haid. Dan kemudian dalam keadaan bersih tadi tidak boleh ada jima, langsung diputuskan bahwa engkau saya ceraikan. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini namanya tasrihin bi'ihsan. Ini adalah cerai yang baik. Mengapa? Tidak berlama-lama masa iddahnya, karena langsung bersihnya tadi sudah dihitung, karena enggak ada jima di dalamnya. Barakallahu fikum. Hikmah lainnya adalah bahwa seseorang ketika marah-marah dan sudah merasa kita tidak bisa lanjutkan pernikahan, kita harus pisah, kita harus begini, harus begitu, karena dalam keadaan emosi, khususnya ketika haid. Mengapa? Karena seorang laki-laki ketika haid, apalagi ketika dia tidak memiliki istri yang lain, emosinya tinggi, karena dia tidak mendapatkan sesuatu dari istrinya dalam keadaan kekurangan. Maka Nabi menunggunya atau mengatakan jangan dicerai saat itu, tunggu sampai bersih. Kalau dalam keadaan bersih, engkau dalam keadaan memiliki pintu yang terbuka untuk memuaskan nafsunya yang halal kepada istrinya. Tetapi kalau memang kamu dalam keadaan sudah bersikukuh untuk menceraikan, silakan ceraikan, jangan disentuh, ceraikan dia dalam keadaan tidak haid, dalam keadaan bersih. Seringkali ketika tadi emosi marah-marah dalam keadaan haid, kemudian dia ingat sunnahnya, nanti akan saya ceraikan, tunggu satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, itu emosinya turun, turun, turun. Begitu sudah bersih, melihat istrinya yang mau diceraikan, tak jadi. Kasihan. Dari sisi memang ada masalah, tapi sisi lainnya baik. Mengapa sekarang berpikirnya bagus, tidak seperti yang tadi? Karena emosi sudah turun. Akhirnya berpikirnya pun sudah mulai bijak. Ini hikmah, ini hikmah. Adapun syariat, tetap syariat diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa talak yang sunnah adalah menceraikannya di waktu dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak haid, dan dalam keadaan belum ada jima di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah kajian bersama Ustaz Muhammad bin Al-Sayyid hafizullah ta'ala, ya, sampai pada bab yang baru, yaitu bab tolak. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk selanjutnya saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi kita akan jeda dulu dengan sedikit merotal, ya. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. 91,8 FM Radio Indosiar. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah Anda masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah Barofikum, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk di sesi tanya jawab, dan kita akan langsung saja membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami, ya. Untuk pertanyaan pertama, Afan izin bertanya, Ustaz, berdosakah seorang akhwat menolak lamaran seorang ikhwan dalam keadaan si akhwat sama sekali tidak ada kecondongan sedikitpun terhadap ikhwan tersebut? Walaupun memang si ikhwan ini dikenal baik, apakah dia termasuk orang-orang yang menyelisih hadis Rasulullah yang akan mendapat ancaman kerusakan di muka bumi dengan sebab ia menolak lamaran tersebut? Barakallahu fikum. Masalah ancaman yang terdapat di dalam hadis, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, maka niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Itu adalah ancaman bagi mereka-mereka para wali-wali, bukan sang wanita. Sebab hadisnya secara lengkap berbunyi, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang pada kalian seorang yang baik agamanya, seorang yang bagus akhlaknya, melamar anak kalian, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan anak wanitamu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Berarti ancaman ini adalah kepada para wali. Para wali itu adalah bapak-bapak si wanita tadi, atau kalau tidak ada bapaknya, pamannya, kakaknya dan sebagainya. Jika datang pada kalian seorang melamar anak perempuanmu atau melamar adikmu atau ponakan perempuanmu, orang itu baik-baik, maka jangan dihalangi. Mudahkanlah, terimalah lamarannya, nikahkanlah. Mengapa? Akan bisa mencegah sekian banyak kerusakan. Tetapi kalau ditahan dan dipersulit, niscaya akan terjadi banyak kerusakan di muka bumi. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Itu ancaman bagi wali-walinya kalau tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang baik-baik. Adapun sang wanita, ketika dia dilamar, maka dia ditanya dan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ditanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, "La tunkahul aimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikr hatta tusta'zan." Tidaklah dinikahkan seorang janda kecuali dengan meminta pendapatnya, dan tidak pula boleh dinikahkan seorang perawan kecuali dengan minta izinnya. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna tastahi, wanita bikir biasanya malu untuk menjawab. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, idan sukutu haridoha, kalau begitu diamnya sebagai keridoan. Kalau ditanya gimana ini, ada yang lamar kamu si fulan begini-begini, terus dia diam, ya sudah, berarti dia setuju. Ini secara hukumnya demikian, bahwasanya seorang wanita yang belum pernah menikah, artinya bikr, perawan, maka dia hanya ditanya, minta izinnya, dan kalau dia malu menjawab, maka itu berarti setuju. Kalau diam, berarti setuju. Secara hukum demikian. Tetapi untuk melihat dari pertanyaan tadi sisi lainnya, disebutkan bahwa dia baik-baik, artinya orang yang baik, akhlak yang baik. Maka ingatlah bahwa kalau agamanya bagus dan akhlaknya bagus, niscaya kamu akan mendapatkan kebaikan nantinya kalau engkau menjadi istrinya. Barakallahu fikum. Ini sebagai nasihat saja. Walaupun kamu mungkin sementara tidak cocok, aduh kayak enggak serak, kayak begini, kayak begitu. Karena kadang-kadang syaitan berperan dan bermain mengganggu sang wanita agar jangan menikah dengan laki-laki yang baik-baik. Sehingga laki-laki yang baik-baik tadi, yang kelihatan akidahnya lurus, manhajnya lurus, dalam keadaan dia baik, akhlaknya baik, tetapi sayang sekali, kok mukanya enggak cakep gitu loh, kurang ganteng. Itu sering terjadi. Bisikan. Padahal, ya bisikan-bisikan syaitan. Padahal ketika dia menikah dan kemudian berjalan bersamanya, melihat akhlaknya, dia bertambah cinta dan bertambah ganteng di wajahnya. Artinya terlihat dari perangainya bahwa dia orang yang sangat-sangat baik. Sebagaimana pernah terjadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita. Wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan, wa fulan, wa fulan. Maka Nabi menjawab, adapun yang pertama, su'lukun la mala lahu, dia su'luk, begini dan begitu, kurang harta dan sebagainya. Dan ini bukan harta dalam artian fakir, gak bisa menghidupi kamu. Yang kedua, lam yada' asahu an atiqihi, yang kedua, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, sering memukul istri. Inkihi Usama, nikahilah Usama. Wanita tadi karena dibimbing oleh Nabi, maka dia menyatakan sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Dia menerima lamaran Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, kata wanita tadi, sungguh di antara tiga laki-laki tadi, dia yang paling jelek wajahnya. Tetapi setelah aku turuti perintah Nabi, aku menikahi dia atau aku dinikahi oleh dia, aku merasa orang yang paling bahagia di dunia. Aku merasakan kehidupan yang bahagia, bahkan aku merasa orang yang paling bahagia di antara yang lain. Sehingga barakallahu fikum, ingat ucapan Nabi, fadfar bidatid din taribat yada. Kalau hak kamu punya, karena wanita tusta'dan, kata Nabi. Kalau diam berarti setuju. Kalau enggak setuju, dia akan ngomong, aku enggak mau begini. Barakallahu fikum. Hamzah. Bertanya selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, seseorang ikhwan menikahi akhwat. Dalam perjalanan rumah tangganya, ternyata ikhwan ini tidak ada selera terhadap istrinya. Imbasnya, ikhwan ini ada rasa malas untuk menafkahi, bahkan istrinya sering sakit karena yang dibicarakan tentang perpisahan terus. Mohon nasihatnya untuk istrinya juga. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Sudah kita bahas tadi, kalau dia tidak suka, ya ceraikan saja. Maksud saya begini, jangan sampai seorang istri diikat dengan ikatan pernikahan tetapi dia tidak suka, begitu. Sehingga tidak diberikan hak-haknya, khususnya nafkah batinnya, disenangkan atau dihibur dengan kecintaan dan kasih sayang padanya, maka itu namanya penyiksaan. apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fatadaruha kal mu'allaqah. Fatadaruha kal mu'allaqah, kamu biarkan dia jadi barang yang tergantung. Dicerai pun tidak, diperlakukan dengan selayaknya seorang istri juga tidak. Kalau dia mengatakan, tapi saya masih menganggap dia istri dan masih melakukan hak-haknya, kalau gitu jaga mulutmu. Artinya, jangan sampai terucap dari mulutmu kalimat-kalimat yang menyakitkan hati sang istri. Kamu caci maki di siang hari, kemudian kamu jimai di malam hari. Rasulullah SAW menyatakan dengan larangan, jangan sampai engkau mencaci makinya di siang hari dan kemudian engkau menjimainya di malam hari. Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan karena tidak suka sehingga selalu mengucapkan kalimat yang jelek dan tidak diberi haknya. Maka kalau seperti itu, kita nasihatkan ceraikan saja. Baik buat kamu, tidak menghabiskan uang belanja untuknya, dan baik buat dia, tidak terikat dalam keadaan tidak jelas. Tetapi kalau masih diperlakukan sebagai istri, maka mengapa harus dicerca siang hari kemudian dijimai malam hari? Barakallahu fikum. Ketika ditanya Rasulullah SAW, apa hak istri-istri kami dari salah seorang kami? Nabi menjawab, antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuha idza taksaita. Engkau beri makan mereka, engkau beri pakaian mereka, wala tadribul wajh wala tuqabbih, jangan pukul wajah dan jangan dicerca, jangan dijelekkan, jangan dijelekkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tepat pemahaman saya terhadap pertanyaan tadi. Malas menafkahi dikatakan dengan nafkah batin pun malas dan seterusnya, maka ini berbahayanya seperti itu. Kalau dibiarkan terus-menerus, tadaruha kal mu'allaqah. Tetapi kalau dia mau dan mengembalikan seperti semula, memberikan nafkah kepadanya, maka jaga kalimat-kalimat dari mulutnya agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, saling memuji, saling mencintai, saling kasih sayang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun kepada istrinya, tentunya tidak ada lain kecuali sabar. Mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada suami agar dapat hidayah dan juga diberi oleh Allah ta'ala dirinya kesabaran dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keharmonisan dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Namusat. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mohon nasihatnya Ustaz, ada akhwat yang proses dengan ikhwan yang insya Allah khair agamanya dan akhlaknya insya Allah. Setelah nazar, akhwatnya ragu karena tidak tertarik kepada ketika melihat wajah ikhwannya. Orang tua akhwat menerima dan setuju dengan ikhwannya. Ketika akhwat menyampaikan kalau dia ragu, orang tuanya malah marah-marah dan mengatakan, kamu harus sama ikhwannya. Orang tua tidak menyampaikan ke ikhwannya kalau putrinya ragu. Sehingga sampailah pengurusan surat-surat sampai KUA dan ditentukan hari akad, dan keluarga ikhwan juga sudah tahu semua ya. Akhwannya terus berusaha istikharah tapi tetap tidak ada kecondongan karena dia tidak tertarik melihat ikhwannya. Akhwatnya tidak bisa menyampaikan isi hatinya ke orang tuanya karena orang tuanya kaku. Kemudian sampailah kabar keadaan akhwat ini yang tertekan. Hal ini disampaikan ke orang tuanya akhwat, kalau ke orang tua akhwat kalau putrinya ragu dan tertekan sehingga orang tuanya sedih. Ya, mohon nasihatnya Ustaz terkait hal ini, bagaimana sebaiknya yang harus ditempuh akhwatnya. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakatuh. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Sepertinya walaupun agak lebih panjang tapi pertanyaannya mirip dengan yang pertama. Ya. Artinya dijodohkan dengan seseorang, dan ini lebih jelas lagi. Ikhwan yang khair agama dan akhlaknya. Maka lebih tegas lagi saya katakan, fadfar bidzati din taribat yada. Kamu melihat agamanya itu sudah cukup. Masya Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan barakah. Kalau orang itu akhlaknya baik, jadi agama itu adalah agama yang diamalkan pada dirinya, bukan hanya ilmu dari sisi teori tetapi ilmu dan amal. Kalau orang itu dikatakan khair agamanya dan akhlaknya, maka itu sudah jadi hati-hati, itu jadi incaran para akhwat loh. Kalau kamu gak mau Wah, yang lain rebutan. Barakallahu fikum. Sehingga untuk masalah kekurangan-kekurangan di wajahnya, kurang mancung, kurang putih atau apalagi, itu adalah perkara yang kedua atau ketiga atau mungkin keempat dan kelima. Karena yang pertama adalah fadfar bidatid din, ambillah agamanya. Sehingga silahkan kamu istikharah, dan jawabannya bukan serak tadi dan tidak serak. Jawabannya adalah kalau Allah gampangkan, Allah lancarkan, mudah-mudahan itu yang Allah ridhai. Coba diulang kembali, murojaah kembali kalimat istikharahnya. Ya Allah, in kana hadza khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li. Baca terjemahannya. Ya Allah, kalau ini baik bagiku untuk agamaku dan untuk duniaku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah. Wa yasirhu li. Ya Allah, kalau ini jelek bagiku fi dini wa ma'ashi, untuk agamaku dan juga untuk duniaku, fasrifhu anni, dan maka jauhkanlah dariku, gagalkanlah dia. Sehingga kamu tinggal mengikuti yang sudah Allah takdirkan. Ininya setuju, dan orangnya baik, agamanya baik. Mudah-mudahan Allah kasih. Ini nasihat, bukan hukum. Bedakan nasihat dengan hukum. Nasihatnya seperti itu. Tapi hukum sudah kita bahas tadi di pertanyaan yang pertama, bahwasanya kamu punya hak untuk menolak atau untuk menerima. Karena al-bikir tusta'dan, seorang bikir perawan itu diminta izinnya ketika akan dinikahkan. Kalau dia diam berarti setuju. Sehingga kalau dia menolak itu hak, boleh menolak. Barangkali calon suaminya walaupun soleh tapi gak ada hidungnya misalnya, cacat atau buta sebelah matanya, itu wajar-wajar saja ketika dia akan menolak. Walaupun menerima karena sisi kesolehannya, itu sisi lain lagi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik. Amin. Allah menjodohkan dengan orang-orang yang tepat. Barakallahu fikum. Karena yang namanya ganteng, cantik itu relatif. Dan kata orang, biasanya akan datang cinta itu ketika melihat akhlaknya baik, sopan, sayang. Maka mulai muncul itu mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang setiap kali jima pakai metode azl? Ya, karena tidak ingin nambah anak dulu katanya, dengan alasan sudah diwanti-wanti sama ibunya agar tidak mempunyai banyak anak, padahal si istri ingin sekali mempunyai anak lagi dan memperbanyak keturunan. Dari mana dia tahu kalau azal akan menahan keturunan? Dan itu pertanyaan pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Ketika disebutkan bahwa sebagian kami melakukan azal, kata Nabi, untuk apa kalian lakukan seperti itu? Kalau Allah akan takdirkan tetap terjadi, kata Allah Ta'ala. Kalau Allah ingin menakdirkan anak, akan terjadi padanya. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan. Tirmidzi menyatakan hasanun sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menyatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami berazal dan Qur'an masih turun. Ini sisi hukumnya. Artinya kita boleh berazal. Kalau saja tidak boleh karena Qur'an masih turun, pasti Nabi akan diberitahu oleh Allah dengan wahyunya, ada di antara para sahabat yang melakukan azal, laranglah mereka begitu. Karena Nabi tidak tahu, Nabi sebagai manusia tidak mengetahui apa yang terjadi di kamar-kamar para sahabat bersama istri-istrinya, kan begitu. Sedangkan mereka melakukan azal. Kata para sahabat, kalau kami melakukannya dalam keadaan salah, pasti Nabi diberitahu oleh Allah dan pasti akan ditegur oleh Nabi bahwa di antara kalian ada yang melakukan begini-begini. Tetapi tidak ada larangan tersebut dari Nabi SAW, maka asar tadi kedudukannya seperti marfu, seperti marfu kepada Nabi. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami melakukan azal dan Qur'an masih turun. Fabalagh Nabi SAW, sampai berita ini kepada Nabi SAW, falam yanhana, dan Nabi tidak melarang kami. Tetapi barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz juga rahimahullah, wala yamna ma aradallahu minal walad, azl itu tidak menghalangi apa yang Allah takdirkan dari anak, yaitu upaya manusia. Tapi kalau Allah akan menakdirkan, tetap akan terjadi. Karena dari jutaan sperma yang kamu tahan, bisa jadi ada satu yang masuk dan jadi. Barakallahu fikum, kalau Allah kehendaki. Yang kedua, saya akan singgung masalah tentang kehendak istrinya ingin memiliki anak yang banyak, dan itu sesuai dengan kehendak sunnah, kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tazawwajul walud alwadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang peranak dan penyayang, karena kami akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku di antara umat-umat yang lain nanti yaumil qiyamah. Maka sunnah untuk kita memperbanyak anak, barakallahu fikum. Mungkin azal untuk menjarangkan karena terlalu dekat, terlalu subur, maka itu ada beberapa ulama yang membolehkan. Tapi bukan ditahan, tetapi dijarangkan saja agar pendidikan dan susuannya baik. Yang pernah saya dengar dari Syekh Utsaimin adalah masalah susuan saja sampai 2 tahun. Kalau sudah sempurna susuan, tidak ada alasan lagi untuk mencegah kehamilan, barakallahu fikum. Dan yang dibolehkan mencegah kehamilan adalah al-azl. Dan yang mirip dengan azl adalah dengan memakai kondom. Itu mirip dengan azl. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfan, izin bertanya Ustaz, masalah mahar. Ya, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan yang akan mendatangkan barokah. Jika di zaman sekarang mahar sekitar 2/3 gram emas yang harga per gramnya sekitar 500 ribu kurang lebih, apakah termasuk berlebihan, Ustaz? Apa permasalahan mahar ini dikembalikan kepada keriduan calon istri? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, sebaik-baik mahar yang paling ringan, nah. Tetapi kalau diukur dengan seberapa, saya gak tahu. Artinya ma'ruf sajalah. Ma'ruf itu adalah kembali kepada urf, kepada keumuman masyarakat sekitarnya, sewajarnya saja. Jadi seberapa? Sewajarnya saja. Itu dikatakan yang paling ringannya. Artinya jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan dalam menentukan mahar. Adapun ketika pertanyaan siapakah yang berhak menentukan mahar, ya sang calon istri. Seorang wanita yang dipinang, boleh dia memberikan mahar sebesar-besarnya. Saya ingin 1 pikul emas. Boleh. Tetapi jangan kamu bersedih kalau kamu gak dinikahin sampai tua. Karena gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu untuk membayar maharnya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau keutamaan disebutkan dengan sangat jelas dalam hadis yang sahih, yaitu tentang a'zamun nisa barakatan aisaruha sadaqan. Sebaik-baik atau sebesar-besar barokah para wanita adalah yang paling ringan maharnya. Jadi sesungguhnya wanita yang menentukan mahar paling ringan itu justru yang paling barokah. Dalam riwayat disebutkan a'zamun nisa ma'unatan. Ma'unah itu lebih luas dari sodak. Atau a'zamun nisa barakatan aisaruha. Maaf, saya ulangi. A'zamun nisa barakatan aisaruha ma'unatan. Wanita yang paling besar barakahnya adalah yang paling kecil ma'unahnya. Ma'unah itu adalah penghidupannya, maharnya, uang belanjanya dan sebagainya. Artinya wanita yang masya Allah pandai mengirit harta sehingga cukup, harta dikasih sedikit cukup. Ini wanita yang paling barokah. Tetapi yang umum lafad-lafadnya adalah dia sadaq atau mahar. Barakallahu fikum. Umar bin Khattab pernah melarang untuk memberikan atau menentukan mahar terlalu tinggi. Beliau menyatakan, ayyuhan nas, la tughalu mahran nisa. Wahai manusia, jangan kalian bermahal-mahal atau meninggikan mahar-mahar wanita. Lau kana mukramatan, lam yakun minkum ahadun ahaqqu bihi minan Nabi SAW. Kalau memang tingginya mahar itu adalah mukramah, satu kemuliaan, maka tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih berhak, maksud saya. Tidak ada yang lebih berhak untuk melakukannya selain Nabi SAW. Artinya kalau saja kata Umar bahwa mahar tertinggi itu lebih hebat, lebih mulia, tentunya yang akan lebih mulia adalah Nabi, akan memberikan yang sebesar-besarnya. Tetapi Nabi paling tingginya hanya 400 dirham, bukan dinar loh. Dinar itu emas, uang emas. Tapi dirham itu perak. Artinya tidak besar. Itu yang paling tingginya, ada yang kurang dari itu. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian, yang namanya mahar adalah seperti layaknya, maaf ya, walaupun tidak sama, tetapi dalam pembahasan fikih, seperti orang yang jual beli, tawar menawar, sang wanita minta maharnya sekian, kemudian calon suaminya menyatakan, saya tidak mampu kalau segitu, bagaimana kalau segini saja, seperti itu. Kalau ada yang disepakati, maka jadilah mahar itu sebagai mahar dan diucapkan di dalam akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar sekian-sekian kontan ila akhir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berarti boleh nawar, boleh Ustaz ya? Boleh. Iya, boleh nawar. Barangkali dia sangat ingin tetapi terlalu mahal, ditawar aja. Kemampuan kita terbatas, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Jika suami mempunyai dua istri lalu tidak menyamakan dalam hal-hal yang mubah seperti pemberian hadiah ke istri yang pertama dilebihkan karena beralasan istri pertama sudah bersama dari nol, merintis usaha sampai sukses, sedangkan menikah dengan istri kedua sudah sukses, tinggal menikmati suksesnya. Pertanyaannya, apakah suami tidak berdosa dalam hal itu? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Disuruh untuk adil terhadap para istri itu adalah, kata para ulama, fil qismati wal mabit, dalam masalah pembagian harta, dalam artian ma'isyah, apa namanya, belanja, uang belanja, dan juga dalam masalah bermalam. Yang tidak termasuk di dalamnya adalah urusan hati, kecenderungan, kecondongan dan sebagainya. Sehingga hadiah-hadiah juga termasuk sesuatu yang harus adil memberikan kesana atau kemari. Alasan tadi, wallahu ta'ala a'lam, setahu saya tidak bisa jadi alasan untuk membedakan, kecuali kalau alasannya adalah bahwa istri pertama lebih banyak anaknya, sedangkan istri kedua baru nikah kemarin belum punya anak. Ya tentunya harus dibedakan. Istri pertama akan dilebihkan. Kok boleh seperti itu? Kok tidak adil? Adil. Yang namanya adil itu bukan sama rata sama rasa, tetapi adil dengan kebutuhannya yang benar, yang pas. Kalau memang sama-sama sendiri, ya harus sama. Tetapi ketika yang ini sudah punya anak, tentunya akan berbeda. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bertanya selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, saya mohon nasihatnya untuk suami yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga istri merasa kurang diperhatikan. Bahkan istri selalu memendam, tidak bisa melupakan perasaannya, meluapkan perasaannya. Karena seringnya ketika minta diperhatikan, malah suami bilang bahwa istrinya terlalu banyak tuntutan. Bahkan untuk urusan yang penting, istri pun susah menyampaikan ke suami karena selalu dianggap mengganggu kerjaannya. Dan mohon nasihatnya untuk istri bila didapati perangai yang jelek pada suaminya. Selama ini istri hanya bisa sabar dan memendamnya sendiri. Dan ketika sudah tidak sanggup menahan, istri hanya bisa menangis. Kemudian justru malah selalu disalahkan suaminya. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Ini perlu ditanyakan, pekerjaan suaminya berapa jam sehari? Artinya sehari itu ada 24 jam itu pekerjaan umumnya. Kalau di kantor jam 8 sampai jam 5 4 sore lah ya, 8 jam 4 sore kata-kata. Ya, umumnya. Kalau dagang ya mungkin masih maghrib, masih sangat semangatnya dagang sampai isya lah. Artinya ada waktu untuk keluarganya. Harus membagi waktunya antara pekerjaannya dan urusan rumah tangganya, urusan istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat, inna li jasadika alaika haq wa inna li ahlika alaika haq. Sejak diawali, inna li rabbika alaika haq, sesungguhnya untuk Rabbmu kamu punya hak, untuk istrimu juga kamu punya kewajiban untuk mereka. Maksudnya kepada Allah, dalam bahasa Arab, saya kasih catatan dulu, dalam bahasa Arab hak itu bisa bermakna wajib ya. Hak atasmu itu wajib, hak untukmu itu hak yang kamu dapat. Sehingga saya terjemahkan dengan bebas saja ya, bahwasanya sesungguhnya untuk Rabbmu ada kewajiban yang harus kamu kerjakan, untuk istrimu juga ada kewajiban yang harus kamu berikan, untuk anakmu ada kewajiban yang harus kamu sampaikan, untuk dirimu sendiri ada kewajiban yang harus kamu berikan, ada hak yang harus kamu berikan pada dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikan masing-masing pemilik hak, berikan hak-haknya. Hak Allah berikan untuk Allah, hak istri berikan kepada istri, hak anak berikan pada anak, dan hak dirimu untuk istirahat, jangan diforsir kerja 24 jam, itu akan menjadikan engkau sakit dan sebagainya. Berarti tidak memberikan hak pada dirimu sendiri. Sehingga barakallahu fikum, bagilah waktu untuk memberikan haknya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan mengajarkan dengan kalimat bahwa tidak suka, atau Rasulullah sallam tidak suka, yakrah, kana yakrahun naum qabla al-isya wal hadith ba'daha. Nabi SAW tidak suka tidur sebelum Isya, dan tidak suka ngobrol setelah Isya. Ini ngobrol dengan tamu, dengan orang lain. Kemudian para ulama mengasih komentar, kecuali ini yang ba'dal Isya adalah obrolan seorang suami dengan istrinya, sendagurau-nya, cumburayunya, itu tidak mengapa. Artinya kalau saja ini dilaksanakan, maka tentunya sang istri mendapatkan haknya pada waktu-waktu tersebut. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, dan juga kepada penanya dan juga suaminya bahwasanya Allah kasih taufik dan kemudahan untuk bisa memberikan hak pada masing-masing pemilik hak. Barakallahu fikum. Naam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami dan istri dalam keadaan berjauhan, qadarullah, tempat kerja dan rumah dalam keadaan jauh di luar kota, dan dalam keadaan jauh tersebut tidak bisa menunaikan nafkah batin, yakni berhubungan suami istri. Pertanyaannya, apakah boleh seorang suami istri melakukan video call dalam rangka melampiaskan hasrat suami istri, sampai keduanya melakukan ya titik-titik dalam gurung. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Maksudnya sampai melakukan masturbasi. Maksudnya sampai video callan ya, sampai memuaskan nafsunya gitu ya. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ini bukan jawaban tapi nasihat saja. Sebaik-baik penghasilan itu di tengah keluarganya. Jangan berpisah, apalagi sampai lama, satu tahun dan sebagainya. Kalau tidak lama ya sabar saja sampai ketika suami datang. Ini bukan jawaban tentang video call. Video call sebagian ulama membolehkan memang, tetapi kalau yang seperti ini saya khawatir, karena masalahnya tidak aman. Urusan-urusan yang seperti itu di zaman sekarang tidak aman. banyak orang-orang yang bisa untuk ikut mengambil gambarnya, videonya, segala macam. Sehingga jangan-jangan-jangan. Barakallahu fikum. Hendaklah cari kerjaan yang tetap engkau di tengah keluargamu. Jadi tidak berpisah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Selanjutnya, bismillah. Masih selanjutnya terus. Sampai kapan ini? Satu lagi, Ustaz. Jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustaz. Anak seorang janda yang mempunyai anak satu yang insya Allah akan segera menikah. Apakah sebuah aib, Ustaz, ketika anak sering gagal dalam berta'aruf, qadarullah, dan keluarga selalu berkata, dari dulu kamu mau nikah terus tapi gak jadi-jadi. Nah, mohon nasihatnya, Ustaz, buat anak agar tetap istiqomah. Jazakallah khairan, Ustaz. Istiqomah di atas Quran dan Sunnah. Nah, insyaallah. Atau istiqomah untuk fidan nikah-nikah di atas Sunnah, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ia bukan aib sama sekali, karena seorang wanita hanya menunggu. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau laki-laki saja, mungkin dia akan ada upaya dan usaha untuk mencari jodohnya, kan begitu. Tetapi kalau perempuan, dia hanya menunggu orang-orang yang melamar. Sehingga kalau kemudian gagal maning, ya sudah qadarullah wa masya'a fa'al. Tinggal banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar, mudah-mudahan ada baiknya. Kalau engkau sudah istikharah, maka mudah-mudahan itu jawaban istikharahnya. Mungkin yang tadi gagal-gagal tadi adalah yang tidak tepat buatmu. Yang gagal-gagal tadi insyaallah biidznillah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak cocok dan tidak layak buatmu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan akan datang yang lebih baik, apalagi di sini disebutkan akan menikah. Mudah-mudahan kali ini berhasil mendapatkan taufik. Allah taala alam. Nah, Ustaz, ya, jazakallahu khairan, Ustaz, atas kajian dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pendengar. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terkhusus buat pendengar yang bertanya dan pada umumnya buat seluruh pendengar setia Indonesia dimanapun berada. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan depan, insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama. Dan sekali lagi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibaca, belum bisa dijawab, ya insya Allah pertanyaan Anda akan kami arsipkan. Dan insya Allah akan kita baca pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua atas apa yang kita simak tadi berupa kajian pembahasan kitab Isratun Nisa bersama Ustaz Muhammad bin Marasaid Hafizullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, selamat kita akhiri ya pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.